استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول تمام كل سهول مأمون إلى حضرة سيدنا وحبيبنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أهل بيته الكرام والصحابة القربى والتابعين والتابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى أرواح سيدنا الحسن البصري وسيدنا جنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني روحي مولانا وجدنا شيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشهد محمد قشق الأنور بن هجي إسماعيل البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا والدينا أمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا وعلى ذرياتنا إلى يوم القيامة من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى كل ما نوى بسلف صالح وإلى حضرة النبي الفاتحة. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. على كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهين، رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. فقال رضي الله عنه: الباب الثالث في آفات المعاصي. Pada ini hari sesudah kita selesai membicarakan semua dosa-dosa yang ada di hati selesai, yang di mata, di tangan, di kaki, di perut, di kemaluan, di lidah, di kuping atau telinga, di seluruh badan, semuanya sudah selesai. Supaya kita mengetahuinya dan dapat mudah meninggalkannya. Kalau kita kada mengaji yang dahulu itu, kita berdosa. Bagaimanapun mau meninggalkan dosa, tapi selama belum tahu dosa, kada bisa meninggalkannya. Sebagaimana orang belum tahu racun, kada bisa meninggalkan racun. Jadi sudah selesai. Kemudian hikmah daripada Allah melarang kita mendekati apalagi mengerjakan dosa-dosa itu, hari ini kita bicarakan. Insya Allah kalau sudah selesai, bahaya-bahaya maksiat dan dosa itu akan diteruskan cara-cara taubat. Sesudah cara taubat itu kita ketahui dengan jelas, mudah kita bertaubat, baru kita memasuki kewajiban-kewajiban mengisi akan hati kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Berapa akhlak yang wajib dalam hati, jumlahnya sekian, 1, 2, 3 sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai itu pengajian di bidang takwa kepada Allah dengan secara tafsir atau tunggal bagian bahasa Banjarnya mendetail ulir urang wahini, itu sudah tuntung sempurna. Nang kita saban Jumat tu mendengar ittaqullah, artinya kerjakan perintah Allah, jauhi larangannya. Apabila larangan-larangan Allah nang sudah kita ketahui itu, lalu kita jauhi karena tahu bahayanya, lalu membersihkan diri dari itu, tinggal lagi apa kewajiban perintah Allah nang di hati. Apabila perintah Allah di hati dikerjakan, nang anggota luar menggiring. Sebab hati ini nang contoh mudah itu seperti sapi nang ada membawa guleng-guleng. Guleng-guleng itu kan awak, sapi itu ya hati. Apabila sapinya bagus, maka awaknya empat berjalan kan bagus juga. Namun sapinya itu bungul, kemana aja ke jalan dirujuk akarnya, si guleng-guleng itu jadi rusak jadinya. Nah itu kalau kurang mengetahui majelis kita ini dengan hati yang bersih, luar biasa rahmat Allah di majelis kita ini, luar biasa. Menurut orang tuha-tuhaan di seluruh dunia belum ada menyamai majelis di sini. Itu ujar nang tuha-tuha, tapi kada sunyi. Mulai junjungan kita Rasulullah SAW sampai kepada pemburuan perepat kita semuanya. Yang mana Syekh Saman di antara wasiat Sidin lawan murid Sidin. Hai ahli Madinah, janganlah engkau terpengaruh dengan orang-orang yang ingkar kepada aku dari ahli Madinah ini sendiri. Jadi Sidin orang Madinah, maajar di Madinah. Orang Madinah juga nang kada katuju lawan Sidin sabahagiannya, nang mamusuri Sidin tu orang Madinah juga. Lalu Sidin menasehati murid Sidin, jangan terpengaruh lawan orang nang kada katuju lawan unda. Jadi ada nang kada katuju tata. Nyawa tahu aja Sidin. Lamun unda tinggalakan sabulan aja unda tinggalakan Madinah ini banyak nang sasat. Nah kemudian itu kita langsung akan aja mulai Rasulullah sampai ke Syekh Saman Madani. Nah Syekh Saman Madani waktu Sidin dapat izin dari Rasulullah khusus keluar dan ma'ajar, lalu banyak manusia yang datang. Nang datang itu kebanyakannya orang luar, orang Madinahnya sedikit aja. Orang luar nang banyak datang. Nang di Madinahnya nang banyak nang mamusuh. Ini supaya kita tahu. Jadi kalau di sekumpul ini ada Khalifah Syekh Saman, terjadi nang ka itu, orang luar nang banyak mengambil ijazah, orang nang di sininya kada seberapa. Memang sudah film nang bahari jua diputar ulang. Siaran ulang malamnya. Dan kalau terjadi juga pulang ada sebahagian yang pada senang lawan Sidin, memang kayak itu juga sudah dasarnya. Jadi kada bingung lah, memikirkan kada bingung. Lalu nang datangan-datangan ini di dalam riwayatnya itu nang sudah ditulis di buku dibagi-bagi itu bukan dari orang-orang yang biasa aja, tetapi pajabat-pajabat datangan. Bukan pajabat Madinah aja, yang di luar Madinah datang lawan Syekh Saman. Paguruan deh datuk kita Kalampayan. Kalau datuk Kalampayannya bukan datang lagi pajabat lawan Sidin, mengambil menantu. Jadi menantu raja. Kemudian orang sugih-sugihan datangan juga para presiden mengambil ijazah lawan Syekh Saman. Dan semua orang yang datang itu mengambil ijazah itu kada ada nang tangan 10 samunyaan membawa hadiah. Jadi istilahnya kada ada nang gratis, kada ada masing-masing. Bayangkan ikam seumpama 1 juta seikung nang datang urangnya ratusan ribu kaliakan. Nah urang Madinah nang sudah lawan Sidin ingkar, lalu daur melihat amplok datangan banyak, lalu dipadahakannya Syekh Saman nang pabila basalaman bayar 1 juta itu Nah, lalu timbul kata-kata orang yang memang ingkar lawan si jenis. Padahal orang itu orang ya sekampung lawan si jenis juga. Nah, jadi jangan bingung. Nang bingung itu kalau kita tahu umpat. Itu benar ya, kalau kita tetap buat lawan orang itu, nah itu yang kita bingung. Kan? Tang ada tak umpat aja, tak pengaruh aja. Nah iya. Jadi coba akan bayangkan sejuta aja seikung nang datang, misalnya rata-rata sejuta aja nang datang, 10 ribu berapa sudah duit kita? Sekali datang, dua kali datang berapa, tiga kali datang berapa? Lalu bapak mata iblis melihat saya seman sugih. Nah itu, lalu kasugihan silin itu digunakan silin teman. Nah ada orang nanggaring, kada oba-oba silin bari duit supaya kau oba-oba. Ada orang nang bisi rumah halus, anaknya banyak, diulahkan silin rumah atau ditukar-tukaran rumah nang sudah jadi. Nah, ada nang kada belas tarik rumahnya, dipasangkan belas tarik ya kawaya ini. Ada pulang misalnya sekolahan bungkas miris dituntung akan sidin, tapi samunyaan kada tahu kacawali sidin dengan nang bersangkutan. Istilah sekarang tangan kanan bersedekah, tangan kiri tak tahu. Itu caranya. Jadi sidin memang alim. Tukhadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil daripada nang mampu, dikembalikan kepada nang kada mampu. Tapi kalau nang kada mampu itu musuh sidin, lulu gua-gua, unda-unda, nyawa-nyawa. Sampai kesekumpulnya berkat kesaman. Berapa lawasnya sudah? Coba waktu haul sidin aja. Kita lawan Datuk Kalampayan aja kada sezaman, apalagi guru sidin. Tapi waktu haulan sidin, masya Allah. Hah? Ada memberi baras 100 belek kali 100 kurangnya. Berapa? 100 belek seikung kali 100 ikung nang memberi. Berapa belek aku kan tak tahu, aku bisa berhitung. Nah itu sapi pulang dua ikung nang bari sapi. Ah, seikung nusia nang bari sapi dua nang bisi sapi. Lalu 50 ya 50 kali 2 berapa? 100 ikung sapinya nang ganal-ganal kayak sapi nang di Surabaya itu. Iya. Raragi pulang nang bejual ragi membari raginya. Babinian di mana-mana kampung maharagi wakan. Ada nang memasak, ada nang membungkus, ada nang membawangi. Nang bejual banyu pulang, banyu cagar minum tu masing-masing membari banyu. Banyu sekumpul membari. Aqua menjuali. Lah, nang paling banyak nang datang makan minum aja bulik, nang paling banyak. Nah kita golongan nang mana? Ayo, kita nih golongan nang mana? Nang duduk makan bulik aja kah? Atau nang nukarkan sapinya kata dari seikung sakula wargaan? Atau nang memberi baras kata dari? Atau anda menukarkan akuanya? Golongan apa kita nih? Sedangkan kita sudah tahu di pintu surga bertulis anti haramun ala kulli bakhil. Nyawa surga diharamkan dimasuki orang nang pelit, orang nang engker. Di hadis lagi kita sudah tahu al bakhilu aduwwullah walau kana aliman. Orang nang pelit itu musuhnya Allah walaupun tuan guru. Jadi rupanya ada juga guru nang pelit tah. Duit tah banyak aja bisi, tapi bangaluaratannya kenapa kabaret banan? Maka tuan guru tahu apabila memberi sejuta balasannya minimal 10 juta. Tuhan membalas. Kalau tidak labeh. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsal habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sublatin mi'atu habbah wallahu yudhi'u liman yasha. Man ja'a bil hasanah falahu asru amsalihah. Kalau falahu asru amsalihah, sejuta memberi balasannya 10. Kalau nang tadi 700 ganda. Kalau nang penghabisan ayatnya Allah dari permesa kada kawa dihitung lagi gandanya. Kenapa? Karena bariannya kada sama. Ada nang sedikit, ada nang banyak. Nang kedua karena ikhlasnya ada sama juga. Tiga balasan Tuhan ada 10, ada 700, ada kada baganda-ganda lagi. Karena tingkatan ikhlas 3. Jadi nang menyuruh bahasa bahadiah, nang menyuruh bahadiah Allah. Nang membalas hadiahnya itu menurut hadiahnya dan menurut ikhlasnya Allah. Adapun seh semannya kada disuruh meminta. Kalau pang nyawa belajar lawan unda, nyawa maambil ijazah lawan unda, bayar sekian itu kada ada. Saya semang kada ada nang bahasa sakian ya. Kalau bahasa sakian bahasa Banjar bahaya. Cuma orang nang datang ke situ sudah ditatar, sudah dilajari bahwasanya ayat Quran menunjukkan idza najaitumur rasula faqaddimu baina yaday najwakum shadaqah. Apabila ada urusan dengan Rasul dan gantinya, maka janganlah datang tangan 10. Macam apa hadiah? Tuhan menyebutkan di Quran, alal musihi qadaruh wa alal muqtiri qadaruh. Mengiring kasugihannya. Nang tahu kasugihan orang lawan hadiahnya itu Tuhan. Lamun kita mengira dengan kiraan yang bagus. Orang misalnya bisi 1 triliun. Memberi misalnya 10 juta. Ujar kita kurang ini pemurah. Padahal belum pemurah lagi. Nangaran pemurah itu separuh yang dibariakan. 1 triliun, setengah triliun yang dibariakan. Separuh yang ditinggal itu ngaran pemurah. Nya kada tahu nang definisinya pemurah itu, jadi pikirannya iya udah, apalagi secara ilun bisi duit memberi 100 ribu, apalagi gratis nang dibariakan alay bener aja alay. Jadi jar gurunya, kum kada assalamualaikum, tak sampai assalamualaikum ya tak ada tuntung juga daripada apiknya. Baik jom ada alainya, ada yang datang hahaha. Kada ada assalamualaikum lalu-lalu. Daripada apiknya memberi salam aja kada. Ini ada urusan yang ngarannya. Jangan dipadakan Rasulullah minta duit lawan orang yang baelang kada. Allah menyuruh apabila baelang jangan tangan 10. Itu aturan Quran sunnah. Nah, nang ini aja nah kita kawa ka mamakai nang ini ada kah? Kada nang khawatirnya inilah, lamun guru tak membicarakan ini niat sidin supaya sidin dibari murid, sidin masuk neraka. Lamun murid kah sudah disampaikan dari guru nangka ini, inya kada memakai neraka juga ini. Jadi sama-sama. Ringkasnya dipikir-pikirakan ya. pikiratan ya. Beda dua berpikir tah nang bepander neh laska nang mandangari memakai ka cucuk ka kasugihan lawan sedekah minta lawan bini aja gini orang sugih lawan orang nang sedang orang nang susah kada sama napakah makannya lamun orang nang sugih makanannya kaya sugih jua bilang daging terus di atas burung di bawah ayam kan lamun orang nang sederhana pang napa tak nang dimakan iwaknya ya buntut-buntutnya lah lawan kepalanya mun orang nang susah pang minyak-minyaknya aja ini orang sugih kaya memberi makan ya anak bininya di rumah matan lawan Allah Ta'ala aja makan baiwak pada bagangan kada tapi maksugi orang bah jenang bini ya kakut tahu kada hakun bah kakawin lawan sugih ini lebih kakawin lawan guru usuk mesam guru usuk mesam kalau zaman kita ini sudah nang disebut nabi empat macam lawas sudah terjadi idza ra'aita syuhhan mutu'an apabila ikam melihat lawan mata kepala masing-masing orang sudah apik contohnya orang garing di rumah sakit tuh banyak nang mestinya cuci darah 3 kali seminggu lantaran kada bisi ongkos lalu setengah bulan sekali hingap-hingap kalau kau bahingap mestinya seminggu 3 kali kenapa jadi setengah bulan sekali duit kadada nah apabila orang garing kada boleh tidak mesti berobat dokter inya kada mampu nang dihukum makan wajib oleh Allah ula warganya nang mampu tapi sekarang masalah ula warga sudah luk-luk dua-dua duit kada bakulah nang wahin banyak pula warga nang sugih-sugih tapi kada membantu luan kulanya nang sakit nang berobat lalu kalau kulanya itu tadi kada meherani nang wajib pulang kepada jirannya tetangganya 40 buah ke kanan kiri muka belakang itu nang wajib maongkosi inya berobat lamun tetangganya pang kada tahu-tahu kisah jua behlul. Nah, maka jatuh kewajiban itu kepada semua muslimin muslimat, walaupun bukan kulanya, walaupun bukan tetangganya. Nah, untuk menjaga kesehatan orang Islam yang sedang sakit dirawat dan kada mampu. Jadi kalau kita pikir dan kita ambil dalam kitab dinyatakan di dalam kitab itu bahwa nang banyak dosa hidup di dunia ini orang sugih karena tak salah menggunakan kasugihannya itu banyaknya di rumah sakit tuh nang garing-garing itu ada nang dioperasi ya kan mestinya dioperasi itu sampai ke Surabaya kada ada ongkosnya paksa dioperasi di rumah aja. Artinya rumah sakit yang diparak seorang aja alatnya kada cukup, tenaga ahlinya kada mayu. Obatnya A, A, S, L, asal-asal aja. Mestinya ulang tuh ke Surabaya misalnya. Jangan ke Surabaya, di sini aja gini ya. Berjual selawar handap dulu. Jadi hati-hatilah bagi orang-orang yang memegang amanah harta. Jangan dibawa bapoya-poya kalau masih banyak lagi nang sakit-sakit menderita ada mayu gasan bawa obat. Lamun nang sakit tuh umpama tah bapadah aku minta bantuan duit maka kada berdosa. Quran ada menyatakan walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Allah Ta'ala memuji lawan orang sugih nang menepatahkan hartanya kepada orang nang mengucap lawan untung meminta. Artinya boleh aja mengucap, aku minta duit, minta sumbangan, gak senang nak berobat, boleh. Wal mahrum nang kada berucap, seakan-akan berduit padahal kada. Buktinya kada berduit, kiawakan paurutan lah. Kena aja dulu. Supan kena mun bulik paurutan itu kada ada amplok basalaman supan. Basalaman itu ya nah ya. Kaya orang basalaman lawan pacar tah. Nah ya. Jadi sekali lagi diulangi, orang-orang nang sugih banyak dosa hidup di dunia. Karena inya kada tapi tahu mestinya kemana menggunakan hasil. Masjid-masjid yang banyak kurangnya, balum tuntung, kasih tuh duitnya. Sekolahan yang kada bercampur mungkar, miris, atau kada cukup lagi menampung muridnya, tapi sekolahannya kada bercampur mungkar lah. Nah kasih tuh menggunakan duitnya. Orang sugih juga ini. Jalanan-jalanan supaya jangan berlobak menuju kepada sarana ibadah, tempat ibadah. Orang sugih juga ini. Tuhan yang mengatur amal jariah. Kita mulai di Banjarmasin sampai ke Surabaya, sampai ke Jakarta, sampai ke Singapura, babulik ke Martapura. Jadi tahu semenyaan sudah. Mulai obat harga Rp1 umpama tah, sampai wah ini harga Rp15 sebiji obat. Daripada nang bajual obat ini, mengambil kesempatan di dalam garingnya manusia. Apabila banyak kurang nang garing, inya basugi. Han? Dibapaikan. Adapun dokter, apabila orang garing, inya basumpah menolong dan membantu. Nah itu. Ya ada juga pang dokter nang maulah pasien itu sebagai penghasilan. Ada juga. Kada seberapa pang ya, paling 90%. Ulun ni pasien tuhuk kemana-mana, bawa obat di rumah pernah, di rumah sakit Banjar pernah, di Surabaya pernah, Jakarta pernah, Singapura pernah. Di Martapura pernah, paham banget sudah. Paham mengerti banget sudah. Masalah nang berjual obat, paham. Masalah nang... saya paham dah, mengerti ya udah. Nang kita pikirkan tuh orang nang mestinya 3 kali cuci darah. Lalu kawa seminggu sekali aja. Mati gajinya kada apa-apa juga. Cuma nang dipikirkan ni, nang berdosa ini nang pula warganya, tetangganya, dan orang Islam nang sugi-sugi. Nah, karena banyak nang berdosa ini, akibatnya kena...